Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu, ikhwan fillah, telah kita baca penjelasan dari perkataan Imam Ahmad, was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Dalam kalimat ini Imam Ahmad ingin menjelaskan tentang permasalahan apa? Hendaknya Mbak Sa'id. Tatkala Imam Ahmad katakan dalam usul sunnah beliau, was-sunnah tufassirul Qur'an. Ini pembahasan tentang apa? Ahsanta. Beliau ingin menjelaskan tentang apa? Manzilatus sunnah. Kedudukan as-sunnah di sisi Al-Qur'an itu sebagai apa? Nah, dan beliau katakan bahwasanya sunnah itu kedudukannya menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga antara Al-Quran dan penafsirnya mungkin tidak dipisahkan. Tidak bisa. Seseorang ingin mengamalkan Al-Quran, maka tidak akan mungkin bisa benar kalau tidak mengambil penafsirnya, yaitu As-Sunnah. Naam. Dan As-Sunnah itulah yang menunjukkan bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Dalil utama dalam masalah ini apa? Indah ya Ubay. Naam, huwa alladhi ba'atha bil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Naam. Dan ijma' salah bahwasanya al-hikmah kalau digandengkan dengan al-kitab maknanya apa? Indang ya Muhammad. Hah? As-sunnah. Adapun ayat wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yattaqun wala'allahum yatafakkarun. Ini menjadi dalil untuk permasalahan kita kalau az-zikr dimaknakan dengan as-sunnah. Akan tetapi kalau kita perhatikan kalam salaf dan para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan az-zikr Al-Quran. Dan sampai sekarang belum mendapati. Nah, dari penafsiran para salaf yang menafsirkan az-zikr, nah, sebagai as-sunnah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fi sunnati qiyasun ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وإنما هو الاتباع وترك الهوى. Kemudian beliau katakan walaysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada di dalam as-sunnah itu qiyas. Maksudnya apa? Apakah yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah taala itu nah, pengingkaran qiyas secara totalitas, atau sesuatu yang lebih sempit dari itu? Dikatakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, al-muradu laysa fil aqidati wa nususil aqidati qiyas. Fal-aqidatu la yadkhuluha al-qiyas wa innama yadkhulu al-qiyasu al-ahkam al-far'iyyah. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah tidak ada di dalam perkara akidah dan nas-nas yang menyebutkan tentang perkara akidah itu qiyas. Dari sini kita ketahui bahwasannya memang terkadang para ulama menggunakan istilah as-sunnah dan yang diinginkan adalah akidah. Oleh karena itulah kita dapati kitab-kitab ulama terdahulu khanifillah ketika ingin menerangkan tentang akidah mereka namai dengan as-sunnah. As-sunnah Ibn Abi Asim, Syarh as-sunnah Al-Barbahari, kemudian kitab yang lainnya, kitab sunnah Al-Khalal dan seterusnya. Mereka menamai dengan as-sunnah dan yang diinginkan adalah al-aqidah. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad di sini tidak ada dalam perkara akidah dan juga dalam nas-nas pada perkara akidah itu qiyas. Sebab apa? Sebab al-aqidah la yadkhuluha qiyas. Al-aqidah itu tidak termasuki oleh qiyas. Hanyalah qiyas itu bisa masuk pada hukum-hukum far'i. Atau lebih selamatnya kita katakan fil ahkamil fiqhiyah, pada perkara-perkara fikih. Wala tudraku lahal amsal wala tudraku bil uqul. Dan tidak bisa seseorang memisal-misalkan perkara-perkara akidah. Dan tidak pula bisa dicapai dengan sekedar akal saja. Tidak pula dengan hawa nafsu. Dan hanyalah akidah itu bisa seseorang mengambilnya dengan selamat, yaitu dengan apa? Al-ittiba' wa tarkul hawa. Yaitu dengan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Ini jalan utama untuk selamat. Tidak usah mengkias-kias. Tidak usah memberikan permisalan-permisalan pada perkara-perkara akidah. Maksudnya apa? Cukup kita berhenti pada dalil yang datang. Syaikh rahimahullahu taala mengatakan wa fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu rawaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan fil wudu. Mimma massat an-nar. Faqala lahu ahad as-sahabah. Ala umirtum an yatawaddau min al-hamim? Ai الماء الحار. فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. dalam cerita Abu Hurairah, dalam catatan kaki, Abu Hurairah Ad-Dawsi As-Sahabi Al-Jalil Hafidhus Sahaba Uqtulifa Fismihi Wasmi Abihi Kila Abdurrahman Ibn Sakhar Wa Kila Ghayru Dhalik. Al-Aktharun Rajjahul Awal. Abu Hurairah Ad-Dawsi, sahabat yang mulia dan Hafidhus Sahaba, sahabat yang meriwayatkan hadis dan paling banyak, tapi diperselisihkan nama dia dan nama orang tuanya. Dan pendapat yang paling kuat yang diresikan oleh kebanyakan para ulama yaitu Abdurrahman Ibn Sakhar. Mata sana sam'in wakila sana tamanin wakila tesa wa khamsin wahuwa Ibn Thaman wa Sama'ina Sana. Rawalahu jamaah, itu jelas. Nah, meninggal Hanifilah dalam keadaan berumur 78 tahun. Dan di sana ada faedah penting berhubungan dengan Abi Hurairah. Nah, dalam keadaan beliau Hanifilah yang bersahabat dengan Nabi tidak lama. Beliau bersahabat dengan Nabi hanya 4 tahun. Dalam artian mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun tok. Nah, tapi dalam kurun 4 tahun ini beliau bisa mengumpulkan berbagai macam fawaid yang tidak bisa disampaikan oleh yang lainnya, yang tidak didapat oleh yang lainnya. Kenapa? Nah, kenapa? Para ulama menyebutkan dua sebab utama. Apa itu? Indak ya Umar. Hah? Semangat beliau. Nah, yang pertama karena himmah beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu sehingga terus menerus mulazamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kondisi lapar. Sampai-sampai sebagian orang menyangka Abu Hurairah sudah menjenun karena terkadang jatuh. Tiba-tiba jatuh karena kelaparan. Subhanallah. Dan para sahabat Muhajirin serta Ansar mereka tersibukkan dengan perdagangan. Yang Ansar sibuk dengan pertanian sebagian besarnya. Ada benar-benar mengatakan aku mulazamah kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kenyang maupun lapar, sehingga aku bisa menyampaikan hadis yang tidak didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi himmah itu penting kepada, bukan sekedar lamanya waktu. Waktu yang singkat kalau seorang betul-betul semangat bisa mendapatkan faedah yang banyak. Dan sebaliknya waktu yang lama kalau dia sia-siakan ya tidak akan mendapatkan faedah. Ini yang pertama. Yang kedua, barokah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokah doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abu Hurairah untuk tidak lupa apa-apa yang beliau dengar. Di sini juga sisi yang hendaknya kita tempuh apabila doa. Selain semangat juga doa. Banyak-banyak berdoa untuk dibukakan ilmu, untuk jadikan ahli Al-Qur'an alladzi hum ahlullah wa khassatuh. Untuk dijadikan sebagai orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Meminta kepada Allah agar diberkahi dimanapun dia berada. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Minta, ya Allah, jadikanlah kami ini diberkahi dimanapun kita berada. Karena seorang kalau diberkahi dimanapun dia berada, kepanikilah. Hinggap di mana saja dia memberikan faedah bagi sekelilingnya. Ini namanya mubarak. Bukan menjadi orang yang setiap hinggap di suatu tempat dia bikin susah. Pergi ke suatu tempat, tinggal di suatu tempat, bikin ruwet. Ini namanya kebalikannya. Menjadi balak bagi saudara-saudaranya. Kami minta pada Allah untuk diberkahi dimanapun dia berada. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis tentang wudu dari apa-apa yang tersentuh api, yaitu maksudnya makanan yang dimasak dengan api. Dan ini dulu ya khonibillah, di awal-awal, kemudian syariat tersebut dihapus. Awalnya khonibillah setiap masakan yang dimasak dengan api, kalau seseorang makan, maka setelah itu diperintahkan untuk wudu. Namun kemudian syariat tersebut dihapus, termasuk syariat yang mansukh. Kisahnya ini ketika tetap perkara tersebut, Abu Hurairah menyampaikan perintah untuk berwudu dari makanan yang dimasak dengan api. Maka salah seorang sahabat mengatakan, tidakkah kalian ala amartahuma fadani ala amartahuma yatawaddau min al-hamim au al-ma' al-har, tidakkah engkau perintahkan mereka untuk wudu dari apa? Dari air yang panas. Air yang panas kan juga apa? Dipanaskan dengan api. Nah, maka Abu Hurairah kemudian menegur, faqala ya ibna akhi, idza haddatsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadits fala tadrib lahu al-amthal. Wahai anak saudaraku, apabila aku menyampaikan kepadamu suatu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau apa memberikan permisalan-permisalan, dalam artian enggak usah ngeyel. Nah, enggak usah ngeyel. Qala al-muhim anna hadhihi al-faqrata ma'naha annahu la yanbaghi darbul amsal li sunnah idza kanat fi usul al-i'tiqad. Intinya dikatakan oleh Imam An-Najmi atau Syekh An-Najmi rahimahullah bahwasanya potongan kalimat ini maknanya bahwa tidaklah pantas seorang muslim itu memberikan permisalan-permisalan terhadap sunnah sebagai bentuk apa pembangkangan apabila itu dalam pokok-pokok akidah. Waqad angkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hamal ibn an-nabigha hina qala kaifa aghramu ya Rasulullah man la shariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal fa mithlu dhalika yuqal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari kepada Hamal ibnu Nabilah, yaitu Hamal ibnu Malik ibnu Nabilah al-Hudzali min Hudzail ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar dari kalangan Bani Mudhar. Yukanna Aba Nadlah lahu sahbah, beliau seorang sahabat. Wahwa madani nazal al Basrah, seorang penduduk Madinah tapi tinggal di Basrah. Walahu bihadar rawani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi diyatil janin. Nah, dia memiliki rumah di sana dan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan diyah janin yang sekarang kita bacain. Nah, berhubungan dengan apa? Dengan dua orang wanita. Panifil asal muasal hadis ini, dua orang wanita tengkar. Jadi pertengkaran itu, kemarahan itu kalau sudah menguasai seseorang ke panifilah, anda pandang hulu, laki-laki, perempuan, bahkan terkadang mbah-mbah ataupun anak-anak, kalau sudah marah ya sudah, tidak terkontrol. Ini dua orang perempuan tengkar, entah sebabnya apa tidak disebutkan dalam hadis. Kemudian satunya mukul yang lain sehingga apa? Janin yang ada di perut wanita tersebut mati. Maka diangkat perkaranya kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Diminta untuk membayar diyah janin. Maka Ibnu Nabilah ini kemudian protes. Bagaimana aku menanggung rugi? Kaifa uhramu ya Rasulullah? Bagaimana aku menanggung rugi? Man la syariba wa la akal, rugi dari apa? Seseorang yang belum pernah minum, belum pernah makan. Wa la nataqa wa la istahal, tidak pula belum pernah berucap dan belum pernah keluar hidup dan nangis. Istahalah maksudnya apa? Seorang untuk masalah ini, yaitu seorang bayi yang lahir dalam keadaan hidup dan nangis pertama kali, itu namanya istihlal untuk bayi. Tapi sebenarnya kayu tol, maka tentunya yang demikian itu dibatalkan saja, tidak perlu kita membayar apa? Membayar dia. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaj'un kasaj'il kuhan, apakah engkau akan membantah hukum ini dengan sajak seperti sajaknya para dukun? Dan kata-katanya kan yang bersaja. Kaifa ugramu ya Rasulullah man la syariba wa la akan wa la nadaka wa la istahal fa mithlu dhalika yutal. Dan saja seperti saja na'am dukun saja. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafi riwayatin inna ma hadza min ikhwanil kuhan. Ya, dalam riwayat yang lain beliau ingkari lebih keras, hanyalah orang ini saudara-saudaranya para dukun. Ya, dikarenakan sajak yang dia utarakan dan sebagai apa? Sebagai nah pembangkangan atau protes terhadap hukum yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa 'ala hadza fa innahu la yajuzu darbul amthali lis sunnah min ajli takhallus minha. Oleh karena itulah tidak boleh seorang memberikan permisalan-permisalan. Nah, untuk perkara sunnah yang dimaksud dengan sunnah aqidah secara umum untuk bisa apa? Bisa berlepas diri darinya. Nah, ketika ada kalau demikian, oh berarti kalau demikian bagaimana untuk bisa apa? Melepaskan diri dari hukum tersebut. Wa adamil amal biha, dan untuk bisa apa? Tidak beramal dengannya. Fa idza sami'a al-'abdu haditsan jaa bi sanadin sahihin fa 'alaihi an yu'mina bihi wa la yadrib lahu al-amthal min ajli an yatakhallasa min tilka sunnah. Sehingga apabila seorang hamba mendengar satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad sahih, wajib atasnya untuk beriman dengannya dan tidak apa memberikan permisalan-permisalannya sebagai bentuk penolakan untuk apa bisa lepas dari sunnah tersebut. Misalnya qanifillah, na'am, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an yusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Masirata yaumin atau masirata laylah, dalam hadis yang lain salati ayyam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan satu hari. Dalam hadis yang lain sejauh perjalanan satu malam. Dan yang lainnya lagi sejauh perjalanan tiga hari tiga malam tanpa ada mahramnya. Kemudian apa? Seorang itu kan zaman dulu zaman unta dan kuda. Sekarang zamannya pesawat dan apa kereta. Berarti boleh-boleh saja, aman, polisi banyak. Zaman dulu kan masih jalan sepi. Ini contohnya. Contoh bagaimana darbul amthal yang dilarang dalam perkara sunnah. Nah, dalam perkara sunnah. Nah, dalam artian di sini ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara apa? Perkara sunnah, berhubungan dengan akidah. Harus tunduk kepada hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ketika datang hukum dia nam sebutkan contoh-contoh untuk membantahnya. Demikian pula yang datang dari banyak ahli bidah fanifillah. Terlebih lagi untuk Asy'ariyah masa kini ini yang syubhatnya bukan main. Mereka mulai bangkit untuk menebarkan syubhat kepada fillah orang-orang Asy'ariyah. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu taala. Wala yadrib lahul amthal min ajli an yatakhallasa min tilka sunnah. Maka jangan berikan permisalan-permisalan untuk bisa lepas dari sunnah tersebut. Aw yuridu mu'aradataha li ghairiha min al-ara. Atau dia ingin untuk apa? Menolaknya atau membenturkannya dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tapi demikian. Ini enggak boleh, Pak. Datang hadis dari Nabi ya kita setelah tahu itu hadis sahih, sami'na wa ata'na. Kalau itu berupa khabar maka kita imani. Kalau itu berupa perintah maka kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu berupa larangan langsung berhenti. Nah, bal yajibu alaihi al-imanu biha wa in khalafat aqlah. Bahkan wajib untuk beriman dengan sunnah yang sahihah tersebut walaupun menyelisih akalnya. Akalnya belum nyampe. Tapi kalau tahu itu hadis Nabi, maka nah wajib untuk menerima. Jangan keadaannya seperti nah orang-orang ikhwanul muslimin. Saya ingat salah, saya Hasan Al-Turabi atau yang lain. Tatkala disampaikan hadis tentang idza waqa'a al-dzubab fi inaya hadikum falyamishu. Jika jatuh seekor lalat di bejana kalian yang ada airnya, maka celupkanlah sekalian. Nah, fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil ukhra dawa. Sebab pada salah satu sayapnya itu penyakit dan yang lainnya itu adalah apa? Penawarnya. Dia tidak mau terima karena ini tidak masuk akal. Masa lalat suruh celupkan. Nah, sudah masuk kepala dicelupkan lagi. Tidak beriman. Dia mengatakan aku lebih yakin untuk mengambil perkataan dokter kafir daripada mengambil hadis ini, padahal hadisnya dalam sahihain. Nah, jangan sampai seperti ini. Jadi wajib baik masuk di akal kita atau belum. Kenapa kita katakan belum? Sebab mesti afanibillah akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak akan mungkin bertentangan. Sehingga ya paling cuma kita belum masuk di akal kita saja. Nah, jadi wajib untuk menerimanya. Nasallallahu alaihi wasallam at-taufiq was-sadaq walhamdulillahirabbil alamin.